Kemudian ikhwani fillah, berhubungan dengan permasalahan di awal tadi juga ada penjelasan bagus dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari beliau, jilid 1 halaman 141, berhubungan dengan masalah ini. Yang kesimpulannya, ya bahwasanya Islam ikhwan, dia menutupi dosa-dosa sebelumnya. Karena dalam hadis annal Islam yahjubu maka naqabla. Bahwasanya Islam itu menghijabi yaitu atau yahjibu maka naqabla yaitu menutupi semua dosa-dosa yang telah lalu. Baik. Ini bagi siapa? Kalau menurut Ibnu Rajab, bagi orang yang setelah Islamnya betul-betul meninggalkan apa? Meninggalkan dosa-dosa itu. Adapun seorang yang masuk Islam, akan tapi dia masih terus-menerus berada di atas dosa yang dulu dia lakukan, maka ini harus bertobat dengan tobat tersendiri, paham? Itu. Baik. Ini kesimpulan bagus juga dari Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam masalah yang disebutkan di awal. Sekarang kita masuk pada as-sababu tsani, sebab yang kedua, al-istighfar. Qala ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini sangat jelas, kawan, bahwasanya istighfar menjadi apa? Menjadi penghalang turunnya hukuman dan azab. Allah katakan, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Lakinnal istighfara taratan yudhkaru wahdahu wa taratan yuqranu bittaubah. Akan tetapi istighfar itu terkadang disebutkan sendirian dan terkadang digandengkan dengan taubat. Lalu apa bedanya, ikhwan, antara taubat dan istighfar? Fa'in dhukira wahdah dakhalat ma'ahut taubah. Maka apabila istighfar disebutkan sendirian, maka masuk bersamanya makna taubat. Jadi sama istighfar dan taubat kalau disebutkan sendiri-sendiri. Kama idza dhukiratit taubatu wahdaha nam syamalatil istighfar. Demikian pula sebagaimana apabila disebutkan taubat sendirian, maka mencakup juga makna istighfar. Fattaubatu tatadammanul istighfar wal istighfaru yatadammanut taubah. Sehingga taubat terkandung di dalamnya istighfar dan istighfar terkandung di dalamnya taubat. Wa kullu wahidin minhuma yadkhulu fi musammal akhar indal itlaq. Dan masing-masing salah satu dari keduanya masuk pada istilah yang lain, yaitu istighfar masuk dalam istilah taubat, taubat masuk dalam istilah istighfar ketika disebutkan secara mutlak, disebutkan sendiri-sendiri. Wa amma inda iqtirani ihdal lafdhataini bil ukhra. Sekarang adapun ketika digandengkan salah satu dari dua lafaz tadi dengan yang lainnya, disebutkan bersamaan, ada taubat, ada istighfar, maka makna masing-masingnya berbeda, ikhwan. Fal istighfaru talabu wiqayati syarri ma madha. Adapun istighfar ketika disebutkan bergandengan dengan taubat, maka makna istighfar adalah talabu wiqayati syarri ma madha. Memohon untuk dilindungi dari kejelekan apa-apa yang telah lalu, dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Taib. Ini istighfar. Wa taubah ar-ruju' wa talabu wiqayati syarri ma yakhafuhu fil mustaqbal min sayyiati a'malih. Sedangkan taubat adalah kembali, maksudnya kembali kepada Allah dan meminta perlindungan dari keburukan apa yang dikhawatirkan di waktu yang akan datang akibat amalan-amalan yang buruk. Baik. Jadi dari sini kita ketahui, ketika digandengkan makna, digandengkan dua istilah ini, ikhwan, istighfar dan taubat, maka istighfar minta dilindungi dari kejelekan apa-apa yang telah lalu, sedangkan taubat kembali pada Allah dan minta perlindungan dari hal-hal yang dikhawatirkan. Naam, keburukannya di masa yang mendatang dari amalan-amalannya yang jelek. Adapun dari makna asal, ikhwan. Dari makna asal, naam, ini lebih mudah untuk kita mengetahui perbedaan keduanya. Bahwasanya taubat asalnya adalah rujuk. Taubat itu asal maknanya adalah rujuk dari perbuatan dosa dan mencabut diri darinya. Ini taubat. Sedangkan istighfar ada tambahan. Yaitu pada istighfar adalah apa? Dia menambah padanya meminta ampunan. Baik, meminta ampunan. Makanya taubah wal istighfar, yaitu kembali pada Allah, mencabut diri dari dosa, kemudian apa? Meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa benar permintaan ampunan kalau dia tidak mencabut diri dari dosa. Dan ini makna lebih jelas tentang apa? Makna taubat dan istighfar ketika disebutkan bersamaan. Nah, kata yang seperti ini, ikhwan, dua kata yang seperti ini diistilahkan dengan nah kata apa? Ma idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yaitu kata apabila disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda. Tapi jika disebutkan sendiri-sendiri maka bermakna sama. Maka dibawakan faedah di sini oleh Imam Ibn Abil Iz untuk melengkapkan faedah dari kata-kata yang kondisinya sama seperti taubat dan istighfar, yaitu wa nadhiru hadza al faqir wal miskin, yang semisal dengan ini permasalahannya itu fakir dan miskin. Idza dzukira ahadul lafdhain nam syamal al akhar, apabila disebutkan salah satu dari dua lafaz itu maka mencakup yang lainnya. Fakir ya miskin, miskin ya fakir, sama kalau disebutkan sendiri-sendiri. Wa idza dzukira ma'an kana likullin minhumma makna, apabila disebutkan bersama-sama maka masing-masing keduanya memiliki makna tersendiri. Seperti innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha, disebutkan fuqara, disebutkan masakin. Bedanya apa? Nah, qala ta'ala it'amu 'asyrati masakin. Allah katakan dalam kafarah yaitu memberi makan 10 orang miskin. Disebutkan sendiri berarti masuk kategori juga apa? Fakir. Fa it'amu sittina miskina, ketika kafarah naam juga memberi makan 60 orang miskin, kafarah dzihar. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Taib, ini juga disebutkan fuqara secara sendirian, maka maknanya mencakup orang-orang miskin. Taib, jika kalian menyembunyikan sedekah kemudian diberikan kepada orang-orang fakir maka itu lebih bagus bagi kalian. Qala la khilafa ala kulli wahidin min al-ismaini fi hadhihi al-ayati lamma ufrida syamal al-muqilla wal-mu'dim. Tidak ada khilaf bahwasanya masing-masing dari salah satu dari penamaan ini, yaitu fakir dan miskin, dalam ayat apabila disebutkan sendirian mencakup al-muqil dan mu'dim. Muqil itu orang yang punya tapi sedikit. Mu'dim itu yang tidak punya sama sekali. Ya, bedakan. Muqil punya tapi sedikit, kurang masih. Sedangkan mu'dim tidak punya sama sekali. Nah, ini kalau disebutkan sendirian. Walamma qurina ahaduhuma bil akhar fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin al ayah kanal muradu bi ahadihimal muqil wal akhar mu'dim ala khilafin fi. Taib, dan tatkala disebutkan keduanya ikhwan dalam ayat, maka yang dimaksud dengan apa? Salah satu dari keduanya al muqil dan yang lain bermakna mu'dim. Nah, sesuai dengan khilaf padanya. Ada khilaf, ada yang mengatakan fakir itu yang mukil, nah, miskin itu yang mukdim atau sebaliknya. Dan yang rajih dalam masalah ini, ikhwan, yang mukdim adalah al-faqir. Al-faqir itulah al-mukdim, yaitu yang memang tidak memiliki apa-apa, ini fakir. Sedangkan miskin itu al-muqil, dia punya sesuatu, punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi muqil, yaitu masih kekurangan. Berdasarkan ayat, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Adapun perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Menunjukkan apa? Orang miskin punya pekerjaan, punya perahu untuk kerja. Nah, punya perahu. Zaman sekarang mungkin punya motor untuk apa? Untuk alat mencari penghasilan. Tapi masih mukil, masih kekurangan. Ini masuk kategori masakin. Sedangkan fakir, ikhwan, memang tidak punya sama sekali. Ini ketika disebutkan berbarengan. Wakadzalika al-ithmu wal-udwan wal-birru wa-taqwa wal-fusuq wal-isyan. Demikian pula kata-kata yang lain seperti ithim dan udwan, bir wa-taqwa, fusuq wal-isyan. Ini apa? Kondisinya sama, ikhwan. Kalau disebutkan sendirian maknanya sama, kalau disebutkan berbarengan maknanya berbeda. Baik. Al-ithmi wal-udwan. Al-ithmu wal-udwan kalau disebutkan, al-ithmu itu nam at-tajarri alal ma'asi, yaitu dia apa? Melanggar, melakukan kemaksiatan. Sedangkan udwan itu ta'addi alal khalqi, yaitu dia apa? Berbuat kezaliman kepada makhluk. Ada yang lebih bagus, ikhwan, al-ithmu wal-udwan dibedakan, yaitu al-ithmu tarkut ta'ah. Sedangkan al-udwan fi'lul ma'asi. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Sedangkan al-birru wa taqwa, al-birru ketika disebutkan bersama-sama bedanya apa, ikhwan? Al-birru fi'lul ta'at, melakukan ketaatan-ketaatan. Sedangkan at-taqwa tajannubul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Al-fusuq wal-isyan. Taib al-fusuq nam al-ma'asi al-kabirah wal-isyan as-saghirah. Ini ketika disebutkan berbarengan. Wa yaqrubu min hadzal ma'na al-kufru wa nifaq. Fa innal kufru a'am. Fa idza dzukira al-kufru syamala an-nifaq wa idza dzukira ma'an kana likullin minhumā ma'nā. Demikian pula yang dekat dengan pembahasan ini, kufur dan nifaq. Karena kufur itu umum. Apabila disebutkan kufur, maka mencakup kemunafikan. Apabila disebutkan bersama-sama, maka masing-masing memiliki makna. Baik, bahwasanya kufur itu yang terang-terangan, sedangkan nifak, yaitu yang menunjukkan keislaman, tapi kekufurannya disembunyikan. Fakadzalikal iman wal islam. Demikian pula iman dan islam. Alama ya'til kalamu fihi insyaAllah ta'ala. Nah, sesuai dengan penjelasan yang akan datang insyaallah taala. Ini faedah diingat-ingat. Barakallahu fikum, naqai bihadza, subhanakallah.